إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Baik, kita seperti biasa buka ya dars kita dengan tahsin dulu, setelah itu baru kita baca tafsir dari ayat-ayat yang kita baca bersama. Terakhir kita telah sampai ke ayat yang ke-44 dari surat Al-Baqarah ya. 43 dari surat Al-Baqarah. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-44 ya. Kita buka dengan ta'awudz billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Ada tanda jim, yakni jawaz, boleh dilanjut, boleh berhenti di situ bacaan jim itu. Afala ta'qilun. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. أفلا تعقلون. Ya, mad apa itu? Ta'qilun, nah, mad arid lisukun. Jadi kalau ada mad tabi'i setelahnya ada satu huruf ya, bacaan diakhirkan padanya itu mad tabi'i. Jadi kalau ada mad tabi'i datang ya di kalimat terakhir ya, itu kalau setelahnya satu huruf ya itu dibaca 4 boleh, 6 boleh. Ta'qilun kan ada matlu, itu kan matobi. Iya, sebelum huruf terakhir ada matobi. Kalau bacaan diberhentikan di situ, boleh baik 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Iya. Ya. Kemudian ya. Ada yang mau nyoba dulu satu? Paduan coba, Pak. Iya. Ata murun satu ayat itu. Ya, san merafik. Siapa lagi maunya, Pak? 3 orang lah minimal. Satu ayat. Nah, disiapkan benar. Enggak usah takut salah ya. Ya biar kalau salah ya kita bersama-sama memperbaikinya. Ya, Pak Nur. ata, ya, yang ata, ya, as hamzahnya ata. Satu lagi, nah kan, siapa yang mau nyoba? Ah, usah takut salah, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kalau dihentikan boleh panjangnya sampai 6 was-salah. Haknya ngalir. Kalau dilanjut dua, boleh dilanjut ya. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa. Ya, siapa yang belum nyoba? Pak. Ya, selamat coba, Pak. Wasta'inu ah itu, mad tabi'i itu har nu, ya. Wasta'inu bis-sabri qalqalah, bis-sabri, ya benar. Wasta'inu ah, nu dua rakaat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berhenti was-salah terus sambung. Naik wasta'inu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah. Nah, haknya terburu-buru. Wa inna hala kabiratun ha dua rakaat. Wa inna hala kabiratun illa 'alal khasirin. Ya. Ah, sampingnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Lakabi ah ma tabi'i illa wah ini harus sepertinya harus ada pelajaran berikutnya ini khusus ya khusus pelajaran makhorij dengan sifat-sifat huruf ini ya ulang yang berburu wasta'inu kemudian alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un uzair ajar. Ya, saya sebut ya. Ya. Alladzina yadhunnun. Enggak apa-apa, ya. Baca. Eh, sudah. Yang lain. Berani. Nah, Pak, baca, Pak. Alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini benar harus ada majelis khusus untuk belajar memperbaiki makhraj sifat ya. Ulangi, alladzina yadhunnuna annahum, ya, ulang, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum Wah, berarti nanti mungkin perlu diselang-seling ya. Sorenya faraid, satunya mungkin pelajaran ngaji kayaknya. Aisar kayaknya sepertinya ya. Banyak yang masih perlu diperbaiki nih ngajinya sepertinya. Iya. Satu lagi sok, siapa? Ya. Kita bersama-sama dari awal lagi deh, tak murun ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata'murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah. Nu'nya masih kurang matnya. Belum ada matnya tadi. Terburu-buru nu'nya. Nu dua rakaat. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladhina yadhunnuna annahum ilaihi raji'un. Ya, cukup ya. 3 ayat saja kita baca ya. Baik, sekarang kita masuk ke tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian wahai ahlul kitab memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dalam keadaan kalian melupakan diri-diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca al-kitab, afala ta'qilun, maka tidakkah kalian punya akal? Kita baca tafsirnya dari tafsir Al-Muyassar yang ringkas ini. Di sini dikatakan dalam tafsirnya, ma aqbaha halakum وحال علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات. Jadi hamzahnya pada ta'murun itu hamzah untuk taubikh. Hamzah itu dalam bahasa Arab macam-macam. Ada hamzah istifham untuk bertanya. Seperti a'anta zaidun, apakah kau zaid? Ada di sana hamzah didatangkan untuk cercaan. Sekaligus di sini ta'ajub juga untuk menunjukkan ta'ajub, rasa heran. Ata'murunan nasa bil birri, di sini dalam tafsirnya disebutkan ma aqbaha halakum, alangkah jeleknya keadaan kalian wahai ahlul kitab. Iya. Wa hala ulamaikum, dan juga keadaan para ulama kalian. Hina ta'murunan nasa bi'amalil khairat, ketika kalian memerintahkan manusia kepada amal-amal kebaikan. Wa tatrukuna anfusakum, sedangkan kalian sendiri menelantarkan diri-diri kalian dari amal-amal kebaikan tadi. Fala ta'murunaha bil khairi al-'azimi, kalian tidak memerintahkan pada diri-diri kalian untuk mengamalkan kebaikan yang besar. Apa itu kebaikan yang terbesar? Wa huwal Islam. Yaitu apa? Al-Islam. Iya. Wa antum taqra'una at-Taurah, padahal kalian membaca kitab Taurat. Allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang pada Taurat itu ada disebutkan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wujubu al-imani bih, dan juga dalam Taurat disebutkan kewajiban untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala tastamiluna uqulakum, tidakkah kalian mau menggunakan akal-akal kalian? Iya. Di mana ya akal-akal kalian? Iya. Afala tastamiluna uqulakum isti'malan sahiha, tidakkah kalian menggunakan akal-akal kalian secara benar? Demikian dijelaskan dalam tafsirnya yang begitu ringkas. Ya, disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah, ya, bahwasanya dalam ayat ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya ayat ini ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun, adalah arah pembicaraan kepada ahbarihim, para ulama ahlul kitab. Haitsu amaru atba'ahum bitamassuki bit-taurah, di mana mereka, para ulama mereka ahlul kitab, memerintahkan para pengikutnya untuk berpegang teguh dengan Taurat, untuk mengamalkan kandungan Taurat. Thumma khalafu wa ghayyaru na'ta Muhammadin, kemudian mereka sendiri akhirnya yang mengubah, yang menyelisihi, yang menyelisihi perintah-perintahnya dan mengubah sifat-sifat Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu ya pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya ini khitab, arah pembicaraan tertuju kepada mereka, para ulama ahlul kitab, di mana mereka memerintahkan para pengikutnya untuk berpegang teguh dengan At-Taurah. Ya, amalkan, amalkan, ini dari Allah, ini hak. Ya. Tapi mereka sendiri menyelisihi kandungannya, bahkan mengubah-ubah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ucapan atau pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya ahlul Madinah kanu yushawiruna ulama'ahum, dahulu ahlul Madinah, yakni ahlul kitab dari penduduk Madinah, dahulu mereka mengajak musyawarah para ulama mereka. Fittiba'i Muhammadin, untuk mengikuti Muhammad. Bagaimana kalau kita ikuti saja Muhammad, karena ternyata sifat-sifat, karakter-karakter pada diri beliau benar-benar sama dengan apa yang kita dapat di dalam At-Taurah. Fa'asyaru alaihim bitiba'ih, akhirnya para ulama mereka mengisyaratkan atau memerintahkan untuk ikuti. Thumma khalafu wa kafaru bih, kemudian mereka sendiri menyelisihinya dan mengkufurinya. Ya, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya salah seorang dari mereka ahlul kitab memerintahkan keluarganya, mereka sayang dengan keluarganya, mereka tahu bahwasanya yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah al-haq, maka mereka perintahkan kepada keluarganya untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan mengatakan innahu haq, sesungguhnya Muhammad dan apa yang dibawanya hak, benar. Tapi mereka sendiri tidak mau beriman, terhalang oleh kecintaan kepada kekuasaan, kecintaan oleh kedudukan dan pemuliaan serta harta benda yang diberikan oleh sufaha'uhum, orang-orang bodoh mereka. Ya. Dahulu ada sebuah kisah, ya, di mana ada salah seorang anaknya orang Yahudi dalam kondisi sakit parah. Maka Nabi SAW pun menyempatkan diri untuk menjenguknya. Di sini ada sunnah untuk kita ketika mendapati tetangga kita yang non muslim untuk kita ziarahi, tapi dengan satu tujuan, mendakwahi mereka, mengajak mereka memeluk Islam. Maka Nabi pun SAW, seorang Nabi yang rahmat, penuh dengan kasih sayang kepada umatnya, menjenguknya dan mengajak anak tadi untuk masuk ke dalam al-Islam, mengajak untuk mengucapkan dua kalimat syahada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi anak tadi enggak berani melancangi orang tuanya karena di sampingnya ada bapaknya. Maka dia pun mengisyaratkan dengan matanya kepada bapaknya karena kondisinya sudah begitu parahnya, kematian sudah di ambang pintu. Maka bapaknya mengatakan ati' muhammadan, taatilah Muhammad. Akhirnya anak tadi pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Akhirnya matilah anak tadi, dan Nabi alaihi salatu wasalam keluar meninggalkannya seraya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh telah menyelamatkannya dengan kalimat, dua kalimat syahadat tadi, dari api neraka, dengan sebab dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Tuh lihat, ini diantara bukti yang kuat ya akan kebenaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga bukti yang sangat kuat bahwasanya banyak dari tokoh-tokoh besar ahlul kitab yang mereka meninggalkan al-haq dalam keadaan mereka mengetahuinya, bahkan memerintahkan orang lain untuk mengikutinya, sedangkan mereka sendiri karena kecintaannya kepada dunia yang begitu menguasai hati-hati mereka, enggan mereka untuk memeluk Islam. Takut ditinggalkan pengikutnya, takut tidak mendapatkan bagian dari dunianya, takut ini dan itu. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya ketika menafsirkan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawun anfusakum, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kana banu Israil ya'muruna an-nasa bi ta'atillah wa bi taqwah. Dahulu Bani Israel memerintahkan manusia untuk menaati Allah dan bertakwa kepadanya. Ya, wabil bir, dan memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan. Wa yukhalifun, tapi mereka sendiri menyelisihinya, tidak melaksanakan apa yang mereka perintahkan dengannya manusia. Ya, fa'ayyarahumullah, maka Allah cerca mereka dengan cercaan ini, atamurunan nasa bil bir. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dalam keadaan kalian sendiri ya melalaikan kebaikan tersebut? Ya. Maka faman amara bi khairin falyakun ashaddan nasi fihi musara'atan. Siapa saja yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, maka hendaklah dia menjadi orang yang bersegera melaksanakan kebaikan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan lagi, wa antum tatluna alkitaba fala taqilun, sedangkan kalian membaca alkitab yakni Taurat, tidakkah kalian menggunakan akal-akal kalian? Kata beliau, aitan haunan nas anil kufri bima indakum minan nubuwah wal ahd min at-taurah wa tatrukuna anfusakum, yakni kalian melarang manusia dari kekufuran disebabkan kalian punya ya athar-athar kenabian, punya janji dengan Allah di dalam At-Taurah untuk mengamalkan At-Taurah, diantaranya mengimani Nabi SAW dan apa yang dibawanya. Kemudian kalian sendiri meninggalkan kebajikan tersebut pada diri-diri kalian. Wa antum takfuruna bima fiha min ahdi ilaikum. Kemudian kalian mengkufuri isi Taurat yang di dalamnya ada perjanjian antaraku dengan kalian. Fi tasdiqi rasuli, yakni untuk membenarkan Rasulku. Wa tanquduna mitsaqi, dan kalian membatalkan perjanjian denganku. Wa tajhaduna ma ta'lamuna min kitabi, dan kalian menentang apa-apa yang telah kalian ketahui di dalam kitab gua Taurat. Disebutkan oleh beliau ucapan Al-Imam At-Tabari dari Abi Darda, ucapan yang sangat bagus dan sangat indah sebagai pelajaran untuk kita semua. Kata beliau, la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yamqut an-nasa fi dhatillah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashadda maqta. Ya. Fayakunu laha ashaddu maqta. Kata Abu Darda, seorang sahabat yang mulia, yang zuhud, beliau berkata, la yafqahur rajul kullal fiqhi, belumlah seseorang sampai pada taraf faqih, iya, hatta yamkutan nasa fi dhatillah, hingga dia murka, benci kepada manusia untuk Allah. Yani ketika dia mendapati manusia melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia murka, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yarji'u ila nafsi, kemudian ia kembali introspeksi diri, melihat kondisi dirinya. Fayakunu laha ashadda maqta, maka dia pun lebih murka lagi kepada dirinya ketimbang kepada orang lain, karena dia dapati ternyata dirinya pun masih ada, ya, dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang diterjangnya. Ya. Demikian kata Abu Darda rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wal gharad, tujuan dari ayat ini, ya, cercaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlul kitab, karena sebab mereka memerintahkan dan mengajak manusia kepada kebaikan, kemudian mereka sendiri melalaikan kebaikan tersebut untuk diri-diri mereka. Kata beliau, tujuannya adalah annallaha ta'ala dhammahum ala hadhas sani'i wa nabbahahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala mencerca mereka atas perbuatan ini. Allah menegur mereka atas kesalahan mereka pada diri-diri mereka sendiri, di mana mereka perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Lihat, walaisal muradu dhammahum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lah, dan tidaklah yang dimaukan dari ayat ini adalah, ya, cercaan mereka karena sebab mereka memerintahkan manusia kepada baik, kepada kebaikan, bersamaan dengan itu mereka meninggalkannya. Lihat, bal ala tarkihim lah, bahkan yang dicerca adalah perbuatan mereka meninggalkan kebaikan yang mereka diperintahkan, ataupun kebaikan yang mereka perintahkan itu kepada orang lain. Itu, ya. Jadi bukanlah yang dimaukan adalah mencerca setiap orang yang dia memerintahkan manusia kepada kebaikan sedangkan dia sendiri belum melaksanakannya, bukan itu. Tapi yang dimaukan adalah cercaan atas setiap orang yang mereka meninggalkan kebaikan. Fa innal amra bil ma'rufi ma'ruf, karena kata beliau, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf adalah kebaikan. Wa huwa wajibun 'alal 'alim, dan itu kewajiban dari setiap orang yang berilmu. Walakinnal wajiba wal aula bil 'alim an yaf'alahu ma'a man amarahum bih. Hanya saja yang wajib dan yang lebih utama bagi seorang yang berilmu adalah agar dia melaksanakan, ya, kebaikan-kebaikan tadi bersama orang yang diperintahkannya. Wala yatakhallaf anhum, jangan sampai dia tertinggal dari kebaikan, jangan sampai orang yang diperintahkan kepada kebaikan tadi melaksanakannya sehingga dia selamat, kemudian dia sendiri meninggalkannya sehingga dia binasa. Ya. Kama qala Syu'aib alaihi salam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Syu'aib alaihi salam ketika mendakwahi kaumnya, kata beliau, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak ingin menyelisihi sesuatu yang aku larang kalian darinya. Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan semampuku, dan tidaklah taufikku dihasilkan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Hanya kepada Allah aku tawakal dan hanya kepada Allah aku kembali. Maka kata beliau, fakullun minal amri bil ma'ruf wa fi'lu wajib, maka setiap dari amar ma'ruf dan melaksanakannya masing-masingnya adalah kewajiban. Memerintahkan manusia kepada kebaikan, kewajiban. Mengerjakan kewajiban untuk dirinya pun kewajiban juga, ya. Jadi memerintahkan manusia ini satu kewajiban, melaksanakan kebaikan juga satu kewajiban. Wala yasqutu ahaduhuma bi tarkil akhar ala ashahi qawli al ulama min as salafi wal khulafa. Tidak gugur salah satunya dengan sebab dia meninggalkan yang lain, seperti kalau seseorang dia belum mampu melaksanakan satu kebaikan, maka dia tetap punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan tadi ketika dia tahu. Adapun kalau dia belum bisa melaksanakannya, ya dilihat kenapa dia tidak bisa melaksanakannya. Apakah karena dia bermuda-muda, bermalas-malas, maka dia kena dosa di situ, atau dia ada udzur, maka dia dimaafkan. Iya. Jadi dengan salah satunya ini apa tidak terwujud, bukan berarti yang lainnya gugur. Sehingga jangan ada alasan, ya, untuk kita amar ma'ruf dengan alasan kita belum sempurna, belum bisa kita melaksanakannya dengan baik, atau belum sama sekali kita bisa melaksanakannya. Tetap mengajak dan memerintahkan manusia kepada kewajiban, mengamalkannya kewajiban. Kalau ditinggalkan dua-duanya, ya dosanya tambah banyak, tambah besar. Iya. Itu kata beliau, wala yasqutu ahaduhuma bitarkil akhar. Salah satu dari dua kewajiban tadi, apa yang pertama? Kewajiban yang pertama mengajak dan memerintahkan manusia kepada kebaikan. Yang kedua, mengerjakan kewajiban untuk dirinya ataupun mengerjakan apa? Perkara yang ma'ruf untuk dirinya. Ini salah satunya tidak gugur dengan sebab ditinggalkannya yang lain. Ala ashahi qawli qawli al-ulama min as-salafi wal khalaf. Di atas satu pendapat yang paling sahih dari dua pendapat salaf dan khalaf. Ya, sehingga tidak ada udzur. Kalau kita tahu ilmu, sampaikan. Ya. Lebih utamanya kata beliau, dan yang paling wajibnya kita terapkan itu dulu pada diri kita sendiri. Kalaupun belum mampu kita menerapkannya, tetap kita ada kewajiban untuk apa? Memerintahkan manusia dengannya. Ya. Dan Ibnu Rajab ya, membahas dan merinci di dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif itu. Dan sangat bagus penjelasan dari beliau. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Ya. Faham ya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan sedangkan kalian sendiri melalaikan diri-diri kalian padahal kalian membaca Al-Kitab? Afala taqilun? Ya, tidakkah kalian berpikir? Ya. Ya, di sini meskipun khitabnya kepada ahlul kitab, cuma lafaz ayat ini adalah umum sehingga mencakup setiap orang yang dia punya ilmu. Kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia pun terkena ya apa? Cercaan tadi, celaan tadi, ya. Kemudian dikatakan di sini wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan kesabaran. Ya. Dan sholat, atau jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Iya, sama maknanya. Jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai penolong. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sungguh sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakannya. Baik, kita baca tafsirnya yang ringkas di sini. Wasta'inu fi kulli umurikum bis-sabri bi jami'i anwa'i. Minta tolonglah dalam segala urusan kalian. Ya, bisabri dengan kesabaran. Bijami'i anwa'i dengan macam-macam kesabaran yang ada. Di sana ada sabar dalam apa? Menghadapi takdir. Di sana ada sabar dalam menghadapi apa? Perintah-perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada tiga kata para ulama jenis kesabaran itu. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang pahit. Kemudian sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang paling afdolnya adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa kadzalika sholatu, demikian pula sholat. Wa innaha la syaqqatun illa 'alal khasyin, karena sungguh sholat itu sangatlah berat kecuali di sisi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk? Alladzina yakhshawna Allaha wa yarjuna ma 'indah. Itu orang-orang yang takut kepada Allah dan mengharapkan pahala yang ada di sisinya. Wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan menjumpai Rabb mereka. Ya, ba'dal muslim mereka mati. Wa annahum ilaihi raji'una yaumal qiyamati lil hisabi wal jazaa'i, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah di hari kiamat untuk dihisab dan untuk dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikatakan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Penolong untuk apa? Penolong untuk menghadapi apa? Ada beberapa pendapat dari al-mufassirun. Sebagiannya menyatakan, yakni jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong untuk menghadapi beragam bala, beragam musibah, beragam cobaan, beragam ujian. Dan yang lain menyatakan bahwasanya maksudnya adalah jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong untuk kalian ya mendapatkan akhirat. Ya, dua makna ini bisa dikumpulkan, tidak ada pertentangan. Ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, yaqulu ta'ala amiran 'abidahu fi ma yu'ammiluna min khairid dunya wal akhirah bil isti'anah bis-sabri was-shalah. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk bisa mendapatkan apa yang mereka angan-angankan dari kebaikan dunia dan akhirat, agar mereka menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong dan pembantu. Kama qala Muqatil Ibnu Hayyan, sebagaimana dikatakan oleh Muqatil Ibnu Hayyan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Beliau Ibnu Hayyan menyatakan istaiinu ala talabil akhirah bisabri ala al faraid was salah. Ya. Istaiinu, ya. Carilah pertolongan, carilah bantuan untuk bisa mendapatkan akhirat, yakni kebahagiaan akhirat surga Allah, bisabri ala al faraid, dengan sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan dengan salat. Iya. Dan terkait dengan mana sabar juga ada beberapa pendapat al-mufassirun. Sebagian menafsirkan makna sabar adalah apa? As-siyam, puasa. Nass 'alaihi Mujahid. Mujahid menetapkan dan menegaskan bahwasanya makna sabar wasta'inu bis-sabri yani bis-shaum. Jadikanlah puasa dan salat sebagai penolong. Iya. Wan Jurai ibnu Kulaib an rajulin min Bani Sulaim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-shaumu nisfu sabr. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi bersabda as-shaum nisfu as-sabr. Puasa itu separohnya kesabaran. Ada juga yang menafsirkan makna sabr yakni as-sabr al-kaf anil ma'asi, menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Kemudian di sana ada ucapan yang bagus dari yang dinukilkan oleh Imam Al-Tabari rahimahullah, ya. Kata beliau, qad 'alimna ma'na al-amri bil isti'anah bis sabri 'ala al-wafa'i bil 'ahdi wal muhafazati 'ala at-ta'ati. Fama ma'na al-amri bil isti'anati bis salati 'ala ta'atillah wa tarki ma'asihi wa ta'arri 'an ar-riyasa wa tarki ad-dunya. Kata At-Tabari menukilkan ucapan ulama yang lain, kita sudah mengetahui makna perintah untuk menjadikan sabar sebagai penolong untuk kita memenuhi perjanjian dengan Allah, untuk menjaga perintah-perintah Allah, ya, tetap di atas ketaatan kepada Allah. Kita sudah faham makna sabar dalam melaksanakan perintah-perintah, dalam meninggalkan larangan-larangan, ya. Jadi menahan diri dari apa, bermudah-mudah meninggalkan perintahnya, menahan diri dari apa, melaksanakan larangan-larangannya. Sekarang fama ma'nal amri bil isti'anati bis shalah 'ala ta'atillah, apa sih makna perintah menjadikan salat sebagai penolong dalam kita menaati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dalam kita berani meninggalkan kepemimpinan karena Allah, meninggalkan dunia karena Allah. Kila ada yang menjawab, ya, katanya lihat sekarang kaitannya apa sih, kok salat bisa mencegah seseorang dari apa, kejelekan, dari meninggalkan perintah-perintah Allah, ya. Kok sholat bisa menjadikan seseorang berani, rela mengorbankan kekuasaannya, kepemimpinannya, bahkan dunianya. Qila, ada yang menjawab inna sholata fiha tilawatu kitabillahi da'iyah ad-da'iyati ayatuhu ila rafdid dunya. Sesungguhnya sholat, di dalam sholat ada perbuatan kita membaca kitabullah, yang mana ayat-ayat dari kitabullah tersebut mendorong kita untuk menolak dunia, meremehkan dunia. Wa hajri na'imiha, dan mendorong kita untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak seberapa. Iya. Al-musalliyatu an-nufusa 'an zinatiha wa ghururiha, bisa menghibur jiwa dalam meninggalkan perhiasan dunia dan tipu daya dunia. Al-mudzakkiratu lil akhirah, dalam ayat-ayat juga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam sholat, ada sesuatu yang mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Wa ma a'addallahu fiha li ahliha, dan apa yang Allah siapkan di dalam akhirat untuk penduduknya. Ya, fa fil i'tibari biha ma'unatun li ahli ta'atillah 'alal jiddi fiha kama ruwiya 'an nabiyyina innahu kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ya. Maka dengan kita mengambil ibrah dari ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat, ada penolong untuk ahlu ta'ah dalam bersungguh-sungguh mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga dalam menghadapi beragam godaan-godaan dan juga hambatan-hambatan. Iya. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian dikatakan di sini, iya, bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengamalkan perintah Allah ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Disebutkan beberapa riwayat, kita baca salah satunya. Wa an Ali qol, dari Ali beliau mengisahkan, laqad ra'aituna Lailata Badrin wa ma fiina illa na'imun ghayra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yad'u yusalli wa yad'u hatta asbaha. Dari Ali beliau mengisahkan bahwasanya laqad ra'aituna Lailata Badr, sungguh kami telah melihat di malam Badr ini, sebelum perang Badr besoknya, ya, di malam Badr itu, wa ma fiina illa na'im, tidaklah seorang pun dari kita melainkan tidur, sudah kelelahan, sudah kecapean. Ghaira Rasulillah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tidur, tapi yusolli, salat, wa yad'u dan berdoa, hatta asbah, sampai subuh. Beliau mengamalkan perintah Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Juga Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, meriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas pernah suatu hari diberitakan tentang kematian saudaranya yang bernama Kusam. Wa huwa fi safar, dalam kondisi beliau Ibnu Abbas sedang safar. Bagaimana kira-kira seseorang ketika diberitakan secara dadakan bahwasanya saudaranya, kakaknya, adiknya meninggal, sedih tidak? Sedih. Terpukul, terkejut, duka. Fastarja'a, maka Ibnu Abbas pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma tanahha 'anil thoriq, kemudian beliau menepi di jalan. Menepi. Ya. Fa ana khafa shalla ruk'ataini, kemudian beliau tambatkan kudanya dan salat 2 rakaat. Atola fihima al-julus, beliau perpanjang dalam salat tersebut duduknya. Thumma qama yamshi ila rahilati, kemudian beliau bangkit menuju kendaraannya. Wa huwa yaqul, sambil mengucapkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebutkan oleh Sunaid dari Hajjaj dari Ibnu Jarir tentang wasta'inu bis-sabri was-shalah, qala Ibnu Jarir mengatakan innahuma ma'unatani 'ala rahmatillah. Keduanya as-sabr dan salat itu bisa membantu dan menolong hamba untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita laksanakan ya apa yang Allah perintahkan ini. Kita jadikan ya sabar, apakah itu puasanya ataupun menahan diri kita ya dari apa? Kejelekan, maksiat, dosa-dosa, dari menggerutu atas apa? Takdir Allah yang pahit ya. Kita sabar dan juga kita minta tolong juga kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Silakan sholat sunnah. Ya, secara mutlak kita ditimpa ya kejelekan, ya berita buruk yang menyedihkan, kita sholat. Karena Nabi pun demikian. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah, beliau ketika dikasih tahu berita yang membuat beliau sedih, duka, sulit, maka beliau bersegera ya menuju sholat. Ya. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian siapakah al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang mereka yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka kelak akan bertemu, mulaqu akan bertemu dengan Rabb-nya, dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Katsir makna al-khashi'in yani al-khadhi'ina li ta'atihi, al-khaifina satawatihi, al-musaddiqina bi wa'dihi wa wa'idihi. Orang yang khusyuk, yang salat ini ya di sisi orang-orang secara umum berat, di sisi dia mudah dan ringan, adalah orang yang al-khadhi'ina li ta'atihi, tunduk kepada ketaatan kepada Allah. Al-khaifina satawati, yang takut kepada azab Allah. Al-musaddiqina bi wa'dihi wa wa'idi, yang membenarkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu al-khashi'in, orang yang tunduk kepada perintah Allah, takut kepada azab Allah, membenarkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau Ibnu Katsir, yang zahir ayat ini meskipun arah pembicaraannya kepada Bani Israel, iya, tapi kata beliau fa innahum lam yuqsadu biha ala sabili takhsis, iya, tidak dituju secara khusus, wa innama hiya 'amah lahum, hanya saja ayat ini umum mencakup Bani Israel yang pertama kali dan juga mencakupi selain mereka. Iya. Disebutkan juga oleh beliau mana alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, itu orang-orang yang meyakini. Jadi dhanna yadhunnu, ini perlu kita ketahui, jangan sampai salah kita menerjemahkan. Kalau kita terjemahkan alladzina yadhunnuna, menduga, itu salah, parah salahnya. Iya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maknanya kata beliau, yaitu orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Rabb mereka, yakni mahsyuruna ilaih, akan dihimpunkan, dikumpulkan kepada Allah di hari kiamat. Ma'ruduna alaih, dihadapkan kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka hanya kembali kepada Allah. Iya. Kata beliau, umuruhum raji'atun ila masyiati, segala urusan mereka kembali kepada kehendak Allah. Yahkumu fiha ma yasha'u bi'adli, Allah akan hukumi mereka ya dengan kehendaknya, sesuai bi'adli, dengan keadilannya. Falihadza lamma ayqanu bil ma'adi wal jazai sahula 'alaihim fi'lu ath-tha'ati wa tarkil munkarat. Ini faedah penting. Ya, kenapa di sisi mereka orang-orang yang khusyuk, yang mereka meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah, orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah, salat itu begitu ringan, bahkan menjadi qurratu aini, permata hatinya, penyejuk hatinya, penghilang kegundahannya. Iya. Kata beliau, falihada, oleh karenanya, lamma aiqanu bil ma'adi wal jaza, ketika mereka yakin dengan adanya ma'ad, hari kembali kepada Allah, hari kiamat, wal jaza, yakin dengan adanya pembalasan, sahula alaihim fi'lu ta'at, maka menjadi mudah untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wa tarkul munkarat, dan mudah bagi mereka untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Adapun ucapan Allah Ta'ala, katanya fa'ayadhunnun annahum mulaqu rabbihim, beliau menukilkan pendapatnya Ibnu Jarir, katanya al-Arab qad tusamma al-yaqin, ya, qad tusamma al-yaqin dhanna. Ya. Orang Arab kadang menyebut al-yaqin dengan dhon. Ya. Syak juga dhon. Jadi dhon dalam bahasa Arab ada dua makna. Pertama bermakna dugaan, keraguan, yang kedua bermakna keyakinan. Adapun dhon dalam ayat ini bermakna keyakinan, sehingga terjemahnya yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Ya, demikian kata beliau, ya rahimahullahu taala. Dan di antara yang menguatkan bahwasanya di antara makna dhon ya adalah keyakinan, adalah seperti ayat waral mujrimuna nar fa dhannu annahum waqi'uha. Para pendosa sudah melihat neraka ketika itu, ya. Maka dhannu annahum waqi'uha, fa dhannu annahum waqi'uha, maka mereka sangat yakin bahwasanya mereka akan memasukinya. Ya. Demikian kata Ibnu Jarir rahimahullah taala. Bahkan disebutkan oleh Mujahid, ya, setiap kalimat dhon, kata dhon dalam Al-Qur'an itu mesti artinya yakin, ya, keyakinan. Ya. Kullu dhannin fil Qur'an fa huwa 'alima. Setiap dhonna, dhon dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an maknanya ilm, keyakinan. Ya, demikian, semoga apa yang kita bacakan bisa difahami dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam, a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.